Sihir merupakan perbuatan kejahatan berat yang merugikan umat manusia, dan korbannya itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan jenis penderitaan yang mereka rasakan juga bermakna. Ada korban yang selalu mencium bau busuk di semua tempat. Ada orang yang kena sihir, bentuk sihirnya apa? Pokoknya bau busuk di setiap tempat yang dia masuk. Tidak peduli, bahkan diceritakan dia itu sampai pakai bay fresh. Pakai apa? Pengharum ruangan, tetap saja bau busuk itu ada. Ada orang yang rumahnya itu dipenuhi dengan belatung. Yang saya sampaikan ini adalah kesaksian. Yang saya sampaikan semuanya ini kesaksian orang yang pernah mengalami di sini. Jadi bukan apa? Bukan di atas jempol. Ada yang rumahnya penuh dengan belatung. Sampai makanan yang dia makan juga penuh dengan belatung. Akhirnya dia terpaksa beli makanan di luar. Ketika beli tidak ada belatungnya. Ketika sampai di rumah makan apa? Ada di antara mereka yang merasa kedinginan, berhalu dinginnya luar biasa. Dan ada yang kebalikannya merasa apa? Kepanasan. Kayak disiram air cabai, kayak disiram air lombok, panas. Ada yang matanya buta. Ada yang lumpuh kaki dan tangannya. Ada yang terpisahkan dengan pasangan hidupnya, yang sudah bertahun-tahun menikah, akhirnya bercerai. Ada juga wanita yang mengalami pendarahan hebat, sudah dibawa ke dokter, keluar darahnya menusuk darah. Bahkan diceritakan ada seorang wanita yang kayak darah yang keluar itu kayak keran, kayak di bawah keran. Ada wanita selalu mengalami keguguran. Setiap hamil gugur. Ada pula yang tubuhnya apa? Membuncit. Ada yang awalnya cinta kepada istri kemudian berubah menjadi apa? Benci sekali kepada istri. Ada yang dadanya itu kayak di tikam dengan pedang. Ada yang katanya kepalanya itu sakit kayak ditusuk ribuan jarum. Ada yang gatal seluruh tubuhnya. Sudah pergi ke spesialis kulit, sudah habis obat alat apa saja tetap tidak sembuh-sembuh. Ada yang berminggu-minggu tidak bisa tidur dan ada yang mati. Ini adalah merupakan sekelumit atau sedikit dari akibat kejahatan orang yang bernama tukang sihir. Maka kita semua tahu apa itu sihir. Kemudian bagaimana tukang sihir bisa melakukan apa yang dia lakukan tersebut? Lalu bagaimana Islam memandang sihir? Dan bagaimana kita membentengi tubuh kita dari sihir? Dan seandainya na'udzubillah kena, bagaimana caranya? Cara obatnya. Dan insya Allah poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu sihir? Apa itu sihir? Definisinya. Apa kira-kira? Perbuatan jahat. Kamu maling ya, tukang sihir ini perbuatan jahat. Perbuatan jahat diiringi dengan bantuan setan. Orang yang merampok kok nggak dibantu setan itu? Sesuatu yang halus. Kalau wanita yang halus gimana? Bagus. Itu salah satu definisi. Sihir itu banyak macamnya. Sihir itu banyak apa? Macamnya. Karena itu susah untuk menemukan definisi yang bisa mencakup seluruh jenisnya. Makanya kalau misalnya menilik definisi sihir yang disampaikan oleh banyak ulama, itu macam-macam definisi yang mereka bawakan. Kenapa? Karena jenis sihir macam-macam itu banyak. Jadi mau dikumpulkan dalam satu definisi itu susah. Barangkali ada sebuah definisi yang mungkin bisa cukup mewakili dari perbuatan sihir itu. Sihir adalah tipuan atau tipuan atau pemberian efek nyata kepada sesuatu. Jadi ada dua macam, ada yang hanya tipuan dan ada yang memang menimbulkan efek nyata sebagai akibat dari sebuah kekuatan dengan bantuan jin atau ramuan. Gak semua sihir itu bantuan jin, ada yang cuma pakai apa? Ramuan. Pasca persiapan khusus yang dilakukan oleh tukang sihir. Saya berharap definisi ini bisa mencakup sekian banyak jenis sihir. Macam-macam sihir. Sihir secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sihir yang memiliki hakikat dan efek nyata. Jadi betul-betul terasa di mana? Di tubuh sakit, kemudian buta, kemudian apa? Lumpuh, dan seterusnya. Merasa panas, dingin, dan seterusnya. Melihat ada sesuatu betul-betul di hadapan dia. Pendarahan, ruang darah banyak. Ini sihir yang memiliki hakikat. Dan biasanya sihir ini menggunakan mantra-mantra. Kemudian tiupan-tiupan. Dan juga menggunakan buhul. Yang kemarin kita sebutkan. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini yang jenis pertama. Jenis yang kedua, sihir yang berupa ilusi. Berupa apa? Ilusi atau hanya tipuan belaka. Maksudnya gimana? Maksudnya korban yang terkena sihir ini, dia itu seakan-akan melakukan sesuatu atau melihat sesuatu padahal sebenarnya apa? Ini dinamakan sihir juga, cuman sebenarnya ini cuma ilusi. Dan ini biasanya tukang sihir melakukannya dengan ramuan atau permainan kata-kata atau mengalihkan perhatian orang lain yang ada di hadapannya. Ini secara garis besar sihir bisa dibagi menjadi berapa? Dua. Contoh jenis sihir di Indonesia. Apa contohnya? Santet, terus apa? Hipnotis, pelet, apa lagi? Gendam, iya. Apa lagi? Kok pada tahu semua ini? Semoga nggak ada yang mantan di sini. Sulap, sulap sih itu ya. Ada yang lain? Pertama, santet. Ini yang biasanya paling menyakitkan. Yang tujuannya adalah menyakiti korban yang dibunuh. Ya tadi saya sebutkan ada yang buta, ada yang apa namanya, ada yang lumpuh, ada yang kayak ditusuk di jarum, ada yang dan seterusnya. Dan ini terkadang di negeri kita dinamakan teluk dan juga terkadang dinamakan dengan guna-guna. Santet. Yang kedua, contohnya adalah pelet ini. Pelet ini apa? Makanan lele. Pelet itu pengasihan. Ya. tujuannya adalah untuk merekatkan hubungan antara dua insan, baik pasangan resmi maupun tidak. Tidak resmi ya pasangan. Pasangan itu pasangan tidak resmi. Ya. Jadi yang masih pasangan ini pasangan tidak resmi. Pasangan resmi ya suami istri. Pelet tujuannya adalah untuk merekatkan hubungan antara dua insan. Dan para tukang sihir di Indonesia itu sangat kreatif dalam mempromosikan namanya pelet. Saya akan sebutkan beberapa jenis nama yang mereka jual. Ada merek yang dinamakan dengan Adian Puter Giri Sukma. Ada yang namanya Dulu Merindu Sejati. Ini saya bukan ngarang ya. Ini jangan digerakkan ngarang. Ini saya nggak ngarang. Ini saya ambil dari majalah-majalah yang isinya seperti itu. Kemudian ada yang namanya Mustika Duyung, Trando Asmara Tetes Darah, Ajian Arjuna Tawang, Ajian Sumbandra Ayu, Jarang Goyang, Pelet Asmoro Tunggal Pengasihan Sumak Putih Pulut Kasi Asmara, Aji Gendam Asmoro Asmara Nawakuran Pelet Puter Biling Aji dan seterusnya. Ya, banyak. Karena dukunnya banyak, kuantinya banyak, akhirnya masing-masing berusaha untuk membuat yang baru. Dan terkadang mereka itu pakai nama-nama Arab, kata-kata Arab, supaya kelihatan Islami. Ini biasanya ini tukang sihir yang pakai pakaian mbak seorang wali. Ini biasanya yang menamakan dirinya dukun putih. Kalau tadi itu dukun-dukun hitam yang depannya pakai ki, kemudian pakai ibar, pakai apa lagi? Nah, nyai. Kalau yang pakai nama-nama Arab itu biasanya yang mereka pakai nama apa? Apa kiai atau apa? Meskipun sebenarnya tidak pantas ya dia menyandang gelar apa? Kiai. Ada yang pakai nama cewek katanya mahabbah, mahabbah sedot keraka ternam. Ada lagi namanya mahabbah Laila Majnun. Tahu enggak sebenarnya? Orang yang enggak paham itu bahasa Arab itu luar biasa itu. Padahal Majnun artinya apa? Orang yang enggak tahu dia pakai bahasa Arab ini. Ada yang pakai kunci gaib komiter sukma. Bahkan ada yang mencatut nama Nabi. Ya, ada yang mencatut nama Nabi. Apa judulnya? Mahabbah Super Sulaiman Nur Yusuf. Dua nabi sekali yang sekaligus dicatut dua nama. Buat menjiwa waktu. Makanya intinya semuanya sama, yaitu pelet. Dan pelet adalah sihir. Contoh yang ketiga, kalau pelet itu untuk berkata. Kalau yang ketiga ini pemisah antara dua insan. Biasanya adalah untuk menceraikan suami istri yang barangkali ada pihak ketiga yang mengincar itu. Para tukang sihir mempromosikannya dengan berbagai istilah. Ada yang pakai gunting cinta, ada yang pakai pedetik, ada yang pakai aji pemisah sukma, aji pemisah jiwa, pedot gandrung dan lain-lain. Intinya adalah ingin memisahkan antara dua orang yang memiliki hubungan dekat. Yang keempat, debus. Apa? Debus. Apa itu debus? Apa debus? Debus ya, ya debus. Debus itu adalah kesenian yang mempertunjukkan hal-hal yang melewati batas kewajaran kekuatan manusia. Misalnya apa? Lempang di apa? Ditusuk pakai apa? Pakai pedang. Kemudian dibakar nggak apa-apa. Kemudian makan apa? Pecahan belis, makan cilet, minum apa? Air keras. di Banyumas dan sekitarnya namanya apa? Ebrek. Namanya apa? Ebrek. Kalau di Jawa Barat dan sekitarnya itu namanya kuda lumping. Kalau di Maluku Tengah namanya, ada yang tahu? Di Maluku ada nggak di sini? Namanya cakalele. Namanya apa? Cakalele. Gak perlu dihafal ya? Gak perlu dihafal. Yang dihafal nanti pembahasan tentang ayat dan hadis-hadisnya. Yang kelima, di antara bentuk contoh sihir adalah ilmu tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam. Beda ya, antara ilmu tenaga dalam dengan silatnya. Silat murni yang mengandalkan latihan fisik, ini beda dengan apa? Tenaga dalam. Tenaga dalam, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, sebenarnya tidak lain adalah sihir. Baik yang produk dalam negeri maupun yang impor dari mancanegara. Ya. Yang impor dari mancanegara macam-macam. Ada yang namanya reiki, ada yang namanya prana, ada yang namanya bioenergi, ada yang namanya qigong, ada yang namanya yoga, ada yang namanya palomo. Itu sebenarnya ilmu tenaga dalam, cuma ambil dari mana? Dari mana. Dan sangat disayangkan ilmu seperti ini juga diajarkan di sebagian dunia pesantren. Kalau dalam beberapa pesantren itu dinamakan dengan ilmu apa? Ilmu hikmah. Nah, ilmu apa? Sebenarnya itu adalah ilmu tenaga dalam. Cuma karena supaya kelihatan islami, maka dinamakan apa? Ilmu hikmah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya dari sihir yang ada di Indonesia. Apa hukum sihir? Apa hukumnya? Haram. Syirik. Haram apa syirik? Syirik apa haram? Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Aliyah para ulama sudah berijma bahwasanya hukum sihir itu adalah haram. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para Islam bahwasanya sihir hukumnya haram. Dan mayoritas mereka, mayoritas ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasannya perbuatan sihir itu adalah merupakan perbuatan kufur murni. Ada sebagian ulama yang mengklasifikasikan ada yang kufur, ada yang enggak. Tapi mayoritas ulama mengkonis yang namanya perbuatan sihir adalah merupakan perbuatan kufur. Dari dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam sebagian jelas-jelas menyatakan bahwa sihir adalah haram. Dan sebagian yang lain menunjukkan bahwa perbuatan sihir adalah perbuatan kufur. Di antara dari tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman di sini siapa? Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidak kafir. "Wa lakinna asy-syayatin kafaru." Tapi yang kafir itu adalah setan. "Yu'allimuna an-nasa as-sihra." Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini bunyi ayatnya. Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu siapa? Setan. Setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membantah sebagian kalangan yang menuduh Nabi Sulaiman alaihissalam itu bermain sihir. Jadi ayat ini bantahan dari Allah kepada orang-orang yang menuduh Nabi Sulaiman bermain apa? Sihir. Bagi cukup mengatakan Sulaiman itu bukan tukang sihir. Kenapa? Padahal di sini Allah tidak membantah, ingin mengatakan kepada orang manusia bahwa sebenarnya si Sulaiman itu bukan tukang sihir. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah cukup mengatakan Sulaiman bukan kafir? Kenapa? Karena seandainya Sulaiman itu tukang sihir, berarti Nabi Sulaiman itu pada apa? Karena Nabi Sulaiman bukan tukang sihir, maka Nabi Sulaiman itu bukan apa? Orang kafir. Ayat ini mengumumkan isyarat dan orang yang melakukan sihir itu berarti kan? Ini jadi satu. Jadi sisi berikutnya. Di dalam ayat ini Allah berkata, walakinna syayatina kafar. Tapi setanlah yang kafir. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan salah satu sebab kekafiran setan. Apa? Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena setan itu mengajarkan apa? Sihir. Berarti mengajarkan sihir itu adalah perbuatan apa? Ya, ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istanbit sab'an mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang akan membinasakan pelaku. Dan Allah jauhi sama kalian 7 dosa besar yang bisa membinasakan pelakunya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat yang ada dari itu mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 dosa tersebut? Kemudian beliau menyebutkan asyirku billah, perbuatan apa? Kemudian yang kedua apa? Wasihru, perbuatan apa? Sihir. Dan masih ada berikutnya 7 yang lain. Ini jenis perbuatan bahwasanya perbuatan sihir adalah perbuatan haram dan juga bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Berarti perbuatan sihir itu perbuatan yang menurut Islam boleh atau enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa kok sihir lagi? Kenapa sihir lari? Jalan pintas. Pengen sesuatu. Nenek. Kepuasan. Tidak tahu. Ada yang lain? Kurang ilmu sama dengan tidak tahu. Ada yang lain? Ada faktor yang belum disebutkan. Berarti salah satu faktor terbesar. Peran media massa. Pertama, yang menyebabkan kenapa sihir lari, yang pertama adalah ketidaktahuan umat akan ilmu agama dan minimnya komitmen mereka untuk mengamalkan ajaran. Mungkin banyak atau ada di antara yang hadir di sini yang baru tahu bahwasannya hukum sihir itu adalah haram atau kufur. Mungkin ada di antara jamaah yang ada. Dan barangkali di luar masih banyak orang yang gak tahu. Dikiranya pelet itu ya wajar-wajar saja. Apa salahnya sih? Biar suami saya itu gak ngelirik kepada rumput tetangga. Apa salahnya dia apa? Dia saya pelet. Apa salahnya sih saya ingin menanjakkan karir saya, kemudian saya minta bantuan tukang sihir? Apa salahnya sih saya saingan dengan rekan bisnis saya? Saya pengen dia jatuh, saya minta bantuan tukang sihir. Ketidaktahuan mereka alias kejahilan mereka. Dan sebab yang satu ini akan menjerumuskan manusia ke dalam banyak penyimpangan agama. Makanya kalau orang pengen selamat, yang pertama kali dia harus mencari ilmu. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya perbuatan yang dia lakukan ternyata adalah perbuatan sihir, atau perbuatan yang dia lakukan ternyata perbuatan kufur atau perbuatan syirik. Apa faktor utamanya? Ketidaktahuan, alias kebodohan akan ilmu agama. Untuk menghilangkannya bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Belajar. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, masih kurangnya tokoh agama yang berani menyuarakan secara terang-terangan kesesatan tukang sihir. Ya. Seandainya para ulama, para ustaz, para dai, para mubalig, semuanya satu kata dan semuanya berani untuk bersuara mengatakan bahwasannya sihir adalah haram, bahkan sihir itu merupakan perbuatan syirik, saya yakin perbuatan itu akan berkurang dari masyarakat. Cuma kalau kita ya, ngomong cuma 1, 2, 3, 4, 5 masyarakat juga mau si ngomong rupa itu ya orang percaya. Tapi seandainya wawah semuanya, dan inilah yang sudah disuarakan oleh para ulama kita terdahulu, makanya tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama, alias ijma, konsensus, kesepakatan di antara para ulama bahwasanya sihir itu hukumnya lah. Yang ketiga, promosi gencar media elektronik maupun apa. Coba cermati acara-acara yang ada di TV, di bioskop, di internet. Tidak bosan mereka menampilkan tayangan-tayangan yang berbau apa? Mistis. Coba. Dan itu biasanya ratingnya apa? Tinggi. Karena mereka mengejar rating, mengejar duit, sampai mereka mengorbankan ideologi mereka dan mengorbankan pemirsa. Saya kadang-kadang melihat beberapa resensi di koran itu, film-film Indonesia itu isinya ya apa-apa, mini pelet, terus apa lagi, genderuwo, terus apa, pocong, PX, kuntilanak, apalagi tuster mentok, gak mutu, sudah gak mutu, merusak akidah umat. Dan bahkan ada beberapa film sihir yang dikesankan Islam, contohnya apa? Aladin. Aladin itu film sihir. Punya apa? Punya lagu ajaib, kemudian dia apa? Usap-usap, kemudian apa? Rete-rete-rete, kemudian tuing, keluar apa? Keluar jin, minta apa saja, minta ingin merubah wajah misalnya, atau minta rumah mewah, minta ini, semuanya minta, itu adalah sihir. Dikiranya pakaiannya kayak pakaian orang Arab, kemudian jadi Islami gitu. Namanya Aladin berarti Islami gitu. Dan itu bukan cuma produk-produk yang diimpor dari luar-luar masuk dengan bebas di Indonesia. Contohnya apa? Harry Potter. Apa? Harry Potter. Apa Harry Potter? Kita seorang anak yang sekolah di mana? Madrasah sihir. Sekolah anak sihir. Karena dia itu pintar, akhirnya bisa mengalahkan tukang-tukang sihir senior. Secara tidak langsung film ini mengajarkan atau menggambarkan kepada anak-anak kita bahwasanya sekolah sihir itu gak apa-apa, legal. Ini yang kadang-kadang tidak kita lihat. Filmnya bestseller, komiknya juga bestseller. Itu media apa? sore. Media cetak, ini gak kalah pencari. Ada yang memang mengambil spesialisasi sihir, majalah, banyak. Tabloid, beberapa. Apa contohnya? Posmo. Ada yang lain? Misteri. Ada materi. Langganan orang. Oh, benar-benar. Ada yang lain? Kok jadi malu ini jadi? Wahana mistik. Ham. Dan yang terlihat. Dan ada juga. Bukan spesialisasinya itu sihir. Ada juga majalah yang majalah anak tapi diselipi bau-bau sihir. Apa coba? Pernah kita mendengar kata-kata abrakadabra dan alakadam? Di mana itu? Di majalah Popo, halaman belakang sendiri. Ada seorang wanita cantik yang bernama Nirmala. Dia memiliki tongkat sakti. Dengan tongkat saktinya dia bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan dengan membaca nama-nama Abrakadabra. Saya ingat sampai dulu ya. Ketika saya masih di SD, itu salah satu majalah favorit saya. Ketika masih di SD, saya itu sampai bermimpi punya tongkat kayak tongkatnya Nirmala. Jadi anak kita itu dibawa kepada sesuatu yang sebenarnya menyebuahkan berapa. Kemudian dihadapkan dengan seorang nenek jahat. Namanya siapa? Saya lupa namanya. Sudah lama sekali saya bacanya. Yang sama juga bisa melakukan serupa, cuman beda mantra. Mantranya apa? Al-Qadha. Dan ini menggambarkan kepada anak kita bahwa tanya tentang diri itu ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Yang baik itu kayak Nirmala, yang jahat itu kayak nenek peyot tadi. Jadi saya tahu itu bukan diri yang baik itu kita bisa minta permen, bisa minta mobil, bisa minta apa mainan. Dan ini adalah permenangan kita. Dan ini harus kita dari oleh Allah. Ustaz, masa anak kan butuh baca, anaknya butuh baca, butuh cerita dan sebagainya. Saya tanya, apa enggak ada majalah anak yang islami? Ada enggak? Wah, bukan banyak lagi, banyak. Kenapa mesti memilih majalah yang isinya adalah penjantaran? Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan kenapa toksi dari itu laris di tanah air kita. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas benteng pelindung dari sihir dan juga bagaimana pengobatan Islam untuk korban sihir insya Allah. Sebelum saya buka pintu pertanyaan, saya ingin mengumumkan sebuah pengumuman. Alhamdulillah bagi beberapa jamaah atau jamaah yang mungkin tidak berkesempatan untuk hadir di pengajian ini, dari rumahnya dia bisa mendengarkan pengajian ini. Seandainya pakai nomor fleksi, seandainya pakai apa? Nomor fleksi. Tinggal diketik bintang 55 bintang 21075. Bintang 55 bintang 21075. Seandainya pas baik hujan lebat ya nggak bisa datang ke masjid ini, dari rumah dia bisa tinggal apa? Tinggal apa? Mengetik tadi itu bintang 55 bintang 21075. Kemudian dia bisa mendengarkan dari HP-nya kayak radio, bisa langsung dan itu adalah radio broadcast dan tarifnya tak mahal. Itu hanya 5 rupiah per menit. Hanya 5 rupiah per menit berarti habisnya berapa? 300 perak. Larang ada pertanyaan? Bagaimana dengan pelaku sihir dan yang mendatanginya? Apakah hukumnya sama? Hukumnya beda. Hukumnya beda. Ini pembahasannya panjang. Pembahasannya panjang. Ini adalah hukumnya beda. Tidak sama. Cuma dua-duanya sama-sama telah melakukan dosa besar. Kalau ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, baik pelaku maupun pasiennya, baik tukang sihirnya maupun pasiennya, dua-duanya sama-sama melakukan dosa besar. Tapi yang jadi masalah apakah kafir atau tidak, itu yang jadi masalah. Ya. Tapi dua-duanya sama-sama berdosa besar. Kemudian kalau orang yang datang ke tukang sihir tapi tidak tercapai keinginannya, apakah dia tetap berdosa? Ya, tetap berdosa. Tetap apa? Berdosa. Dan itu dia sudah rugi dunia akhirnya. Di dunianya dia tidak tercapai apa yang dia inginkan, di akhirnya dia terancam dengan siksaan yang sangat pedih dari orang-orang yang bagaimana dengan orang yang pernah datang ke tukang sihir dalam keadaan tidak tahu? Apakah dia berdosa? Terus bagaimana sekarang? Seandainya dia betul-betul tidak tahu, ya, betul-betul tidak tahu, maka dia mendapatkan peluang untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan menyiksa hambanya kecuali setelah hambanya tahu bahwasannya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang. Namun demikian, seyogyanya dia segera untuk bertobat, ya, dari Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dikhawatirkan kalau dia tidak segera bertobat, dia keburu meninggal dunia. Ya. Dan dosa sebesar apapun seandainya seorang mau bertobat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, asal tobatnya itulah tobat adalah nasuhah. Kembali ke dalam. Bagaimana dengan orang yang hanya menjadi penonton tukang sihir? Kalau dia itu menonton dan mengingatkan tukang sihir itu boleh. Ya. Ya, kalau dia nonton kemudian apa? Mengingatkan. Mengingatkan wong sing lagi mendem. Ya, bahwasanya itu enggak boleh. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuma nonton saja, kemudian dia itu tidak ada pengingatan sama sekali, maka seperti orang naudzubillah min dzalik yang nonton orang berzina dan diam saja. Dosa enggak? Makanya mulai sekarang yang punya TV jangan nonton acara-acara sihir. Itu sama saja mendukung rating acara-acara kesyirikan di media elektronik. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan insya Allah dua orang itu adalah malaikat. Dua itu adalah pembahasannya panjang. Sekiranya cukup sampai di sini, atau ada pertanyaan lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi. Cuma kalau tadi itu, kalau memang belum mampu, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Misalnya datang nonton kuda lumping, kemudian toko itu langsung apa? Langsung ceramah misalnya. Saya khawatir nanti tinggal pulang tinggal sandal. Saya khawatir nanti pulang tinggal apa? Jadi kalau misalnya kelihatannya memang membahayakan, maka ya jangan, cukup memberikan pengarahan kepada masyarakat saja. Cukup memberikan pengarahan kepada masyarakat. Jadi cukup sampai di sini. Allah Taala malam terserah berani mengucapkan terima kasih atas segala pengarahan Muhammad yang terserahnya. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad.